seusai hujan membuka hari. Samar dirajut mega garis wajahmu lembut tercipta. Telah jauh ku tempuh perjalanan, bawa sebentuk cinta menjemput impian. Aku pulang menjemput impian. Kau dan aku jadi satu. Arungi laut biru. Takkan ada yang kuasa mengusik haluannya. Kau dan sasti dari tulusnya janji, walau apa terjadi tetap tegak berdiri. Impian.